tapi bohong. Bale karena kita semua naik pu ade Dari Jum'at Action, Action yang sebenarnya ada di Ramadhan Lalu, Ringan.